بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب kita selesai dari syarah hadis yang ke-9, hadis Samurah ibn Jundub. Selanjutnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, pada kitab beliau Umdatul Ahkam, beliau mengatakan Al-Hadithul Ashir, hadis yang ke-10. An-Nabi Musa Abdullah ibn Qaisin radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. Kata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. Hadis yang ke-10 dari Abu Musa, nama beliau Abdullah ibn Qais dan beliau ma'ruf dengan kunyahnya, ya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-saliqati wal haliqati wasyaqah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Nah, dengan lafaz di sini bari'a, yakni bara'ah, ya, berlepas diri min as-saliqati, dari as-saliqah. Dikatakan oleh Al-Imam Abdul Ghani di sini, allati tarfa'u sautaha 'indal musibah, yang yakni wanita yang mengangkat suaranya tatkala mendapatkan musibah, ya, mungkin histeris atau yang semisalnya, ya, menjerit-jerit, ya, ketika mendapatkan musibah, ya, entah itu musibah berupa kematian orang yang dicintai ataupun kehilangan harta ataupun yang lainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang sifatnya demikian. Wal haliqah. Al haliqah yakni wanita yang mencukur rambutnya, ya, ketika tertimpa musibah juga. Ya. Wasyaqah, dan wanita yang merobek-robek bajunya, ya, ketika mendapatkan musibah. Berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jenis-jenis wanita ini, ya, termasuk, ya, kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Tayyib, sebagaimana al-Imam al-Mufassir, al-Imam al-Tabari, beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan kriteria ya suatu perbuatan termasuk dari dosa-dosa besar, diantaranya ketika ada bara'ah ya dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari pelaku perbuatan tersebut. Demikian pula ya diantaranya ketika ada penetapan hukum had di dunia ya terkait dengan ya pelaku pelanggaran sebuah dosa, menunjukkan dosa tadi termasuk dari dosa besar. Di antaranya pula jika ada ancaman akhirat ya terhadap sebuah perbuatan dosa, maka dosa yang demikian termasuk di antara dosa-dosa besar. Masuk pula ya dalam cakupan dosa besar jika datang laknat ya dari Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya terhadap pelaku ya sebuah perbuatan dosa. Taib. Adapun jika sebuah perbuatan ya hanya di sana didapati larangan tanpa disebutkan uqubah tertentu, hukuman tertentu ya terhadap ya perbuatan yang dilarang tadi, yang seperti ini ya dikelompokkan oleh para ulama termasuk dari saghirah ya perbuatan dosa kecil. Namun ya perlu untuk kita ketahui dan kita waspadai ya la saghira atau la saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa kecil bersamaan seorang terus menerus melakukan perbuatan dosa tersebut, dan tidak ada dosa besar bersamaan seseorang berupaya untuk terus istighfar ya memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita meremehkan ya sebuah dosa meskipun itu termasuk dari dosa-dosa kecil. Kita lihat penjelasan al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa qawlu fi hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a ya min as-sadiqah wal haliqah wasyaqah. Fassara al-mu'allif yani al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah الصالقة فقال هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. Yani seorang wanita yang mengangkat suaranya tatkala mendapatkan musibah. Ya, menjerit-jerit ya atau yang semisalnya. Ini makna الصالقة. Kemudian kata beliau rahimahullah ya Imam As-Sa'di Asy-Syari wal haliqatu hiya allati tahlaqu sya'raha 'inda al-musibah, yani wanita yang menggundul rambutnya tatkala mendapatkan musibah. Ya al-halq katanya mencukur habis. Wasyaqah hiya allati ya tashaqqu thawbaha 'inda al-musibah. Adapun asyaqah ya yakni wanita yang merobek pakaiannya ketika mendapatkan musibah. Wa kullu hadhihi min a'malil jahiliyah. Semua dari perbuatan-perbuatan tadi ya termasuk ya dari perilaku jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Dan semua perkara yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah adalah perkaranya tercela, ya, karena menyelisihi hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di segala sesuatu yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk dalam cakupan al-jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitakan bahwa ada, ya, beberapa karakter, ya, jahiliyah yang masih terus ada pada umat ini. Di antaranya yang diisyaratkan di hadis ini, yakni an-niyahah 'alal mayyit. Ya, yakni meratapi mayit, di mana di antara bentuk ratapan itu dengan menjerit-jerit, ya, menampar-nampar pipi, ya. Demikian pula merobek-robek pakaian. Dan ini masih terjadi di tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman fa'ala hadhihi al-af'al. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Wa khassa an-nisaa fi dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, ya, dalam perkara ini, ya, para wanita, ya, karena al-haliqah, asy-syaqah, ya, as-saliqah, ini wanita, ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus mereka? Li'annahunna alladhi yaf'alna dzalika. Karena sungguhnya mereka para wanita yang biasa melakukan hal yang demikian. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, ya, ala sabili taglib, karena dominannya yang melakukan demikian adalah para wanita. Wa illa, jika tidak, maka sama saja dalam hal ini, ya, jika pelakunya seorang lelaki. Ketika dia melakukan hal-hal tadi, tatkala tertimpa musibah, maka masuk dalam cakupan orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Nah, kenapa para wanita, ya, mayoritas mereka melakukan yang demikian? Dzalika lidhafi atau lidhafi uqulihinna wa riqqatihinna. Hal itu dikarenakan kelemahan akal mereka. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada para wanita, ya. Akal mereka taib, ya, lemah, ya. Oleh karenanya persaksian mereka setengah dari persaksian para lelaki. Demikian pula dari sisi agama, ya. Karena mereka pada momen-momen tertentu, yakni di saat mengalami haid ataupun nifas, terlarang dari menjalankan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan di atas kesucian. Demikian pula di antara penyebabnya kenapa kebanyakan wanita terjatuh ketika mendapatkan musibah dalam perbuatan-perbuatan ini, ya, wariqqatihin, riqqah, yakni kelemahan perasaan mereka, sehingga cenderung, ya, terbawa perasaan. Baik. Jadi ini kenyataan yang terjadi pada kebanyakan wanita. Lebih terbawa kepada perasaan dibandingkan, ya, akalnya. Wa kanu, dan adalah mereka, yakni keadaan manusia di masa, ya, jahiliyah, wal'iyadzu billah, ya, kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yamdahunahunna ala dhalik. Justru mereka memuji para wanita atas perbuatan-perbuatan yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri yang dari pelakunya. Ini keadaan ya masyarakat jahiliyah di masa itu demikian. Kama qala sya'iruhum yamdahuhunna. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh penyair mereka. Baik, ya, ketika memuji para wanita dengan keadaannya yang demikian. Disebutkan pada ta'liq, yakni bait syair ini nasabahu ya fil aghani li Ma'an ibn Aus, Ma'an ibn Aus al-Muzani. Di mana pada bait syair ini wa minhunna wal ayyam ta'thuru bil fata nawadibu la yamlalnahu wa nawa'ihu. Ma'an ibn Aus seorang yang dikaruniai ya, anak keturunannya perempuan. Baik. Anak keturunannya perempuan-perempuan ya. Kemudian dia melantunkan bait syair, ra'aitu rijalan yakrahuna banatihim. Kata dia, aku melihat para laki, yakni orang-orang, mereka membenci anak-anak perempuan mereka. Wa fihinna la tukzabu nisa'un sawalihu. Dan di tengah mereka, yakni di antara anak-anak perempuan mereka, tidak didustakan ada wanita-wanita yang sawalihu, ya wanita yang salih, ya salihah. Kemudian katanya wa minhunna, nah, dalam sebagian nuskhah wa fihinna, ya, dan di antara mereka wal ayyamu ta'suru bil fata, dan hari-hari ta'suru ya terhalang bil fata, ya, dengan yakni al fata, ya, para pemuda. Nawadibu la yamlalnahu wa nawa'ihu. Di mana ya keadaan para banat tersebut menangisi, yakni dalam keadaan meratap menangisi, la yamlalnahu, yang tidaklah merasakan jemu, tidaklah merasakan bosan dengan tangisannya, wa nawa'ihu, demikian pula dengan ratapannya. Jadi dipuji ya para wanita ya, dengan perbuatan menangis dan meratapi ketika musibah. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa indahum wal iyadzu billah min dzalik, dan demikian pula di sisi mereka ya, dan perlindungan ya kepada Allah, yakni kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. أن الذي لا يندب ولا يشك عليه الجيب فليس بشيء. Di sisi mereka, ya, seseorang yang tidak menangisi, tidak meratapi, ya, tidak pula dia merobek-robek pakaiannya, jaib, yakni bagian pakaian yang biasa kepala dimasukkan dari situ, apa namanya, dikerah ya, seperti itu ya. Maka orang yang seperti ini falaisa bisyai, ya, dianggap tidak ada nilainya ya. atau ya seseorang bisa juga dikatakan annallazi la yundabu wa la yashku alaihil jayb falaisa bisyai. Jadi ketika ada seorang ya yang meninggal kemudian tidak ditangisi ya, tidak pula ya ada orang-orang yang merobek baju sebagai bentuk ungkapan kesedihan, dianggap orang yang seperti itu tidak bernilai ya, tidak bernilai. Jadi orang kalau tidak diratapi dianggap orang yang tidak bernilai. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa li hadza atas dasar inilah yusuna bidzalika ya, mereka memberikan wasiat yakni kepada ya keluarga mereka ataupun kepada ya orang-orang dekat mereka, memberikan wasiat untuk melakukan yang demikian. Ini keadaan yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Kama qala sya'iruhum ya, sebagaimana ya salah satu dari penyair mereka pada ta'liq disebutkan hadzal bait ya min mu'allaqati ya Tarfah ibn al-Abd, katanya idza muttu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya ath-thawbu ya umma ma'bad. Apabila aku mati, maka hendaklah ya dilakukan ya yakni an-na'yu, yakni pengumuman kematian yang berisi pujian, sanjungan kepada yang mati ini yang menggambarkan kesedihan dan perasaan hilang kehilangan ataupun hal-hal yang menunjukkan ketidakridhaan dengan ketetapan Allah tersebut. Ini an-na'yu al-jahiliyah. Dikatakan ya, fan'ini bima ana ahluhu. Kemudian ya, wa syukki alayya ath-thawbu ya umma ma'bad. Dan hendaklah ya, wahai ummu ma'bad, engkau sobek ya, engkau sobek-sobek bajumu ya sebagai bentuk ya meratapi aku. Jadi sampai demikian wasiatnya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa fi hadhihi al-af'ali wal 'iyadhu billah min at-tasakhkhuti wa 'adam ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi syai'un 'azhim. Dan pada perbuatan-perbuatan ini ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan tadi. Padanya ya terkandung at-tasakhut, yakni kemarahan ya, wa adam ridha ya, serta ketidakridhaan bi qada'illahi wa qadarihi syai'un 'azhim, yakni sebuah gambaran yang besar yang menunjukkan ya kemarahan, demikian pula ketidakridhaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa hiya bi af'alil majanin ashbah. Dan perbuatan-perbuatan tadi itu sangat serupa ya dengan perbuatan-perbuatan al-majanin, ya orang-orang gila. Ya. Kita tahu bagaimana keadaan ya orang-orang gila berbuat perkara-perkara yang ya orang-orang yang sehat akalnya tidak pantas tentunya untuk melakukan seperti mereka. Falihadza bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman fa'alaha. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Fahiya min kabairiz dzunub. Dan ini hal-hal tadi ya, perbuatan-perbuatan tadi termasuk diantara dosa-dosa besar. Dan hal yang mungkin sebagian antum juga mengetahui ya, tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang biasa mereka melakukan, ya, di tanggal, ya, 10 Muharram, ya, di mana, ya, mereka menjadikan tanggal itu sebagai hari berkabung, ya, atas meninggalnya Al-Husain ibn Ali, ya, ibn Abi Talib, ya, Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, di mana Al-Husain, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah, dan ini juga insyaallah antum mengetahui bagaimana meninggalnya beliau, yang sesungguhnya pembunuhan terhadap beliau yang menjadi sebabnya tidak lain kecuali orang-orang Syiah itu sendiri. Ya, karena mereka yang mengelabui Al-Husain dengan mengatakan akan, ya, mendukung Al-Husain, ya, akan membela beliau, ya, jika beliau mau datang ke Irak. Namun kenyataannya, ya, mereka khianat, sehingga, ya, ketika Al-Husain, ya, di dalam perjalanannya sampai di wilayah Karbala, ternyata di sana, ya, sudah ada pasukan yang diperintah, ya, oleh penguasa dari Bani Umayyah ketika itu, Yazid ibn Muawiyah, untuk menghadang, ya, Al-Husain dan orang-orang yang bersamanya, di mana, ya, tugas yang sesungguhnya diberikan kepada mereka adalah mengembalikan, ya, Al-Husain ke Madinah. Namun kenyataannya, ya, justru Al-Husain dan yang bersamanya, ya, dihabisi, ya. Ya, bahkan kepala beliau, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, dipotong kemudian dibawa ke hadapan Yazid ibn Muawiyah. Dan kebiasaan yang semisal itu, ya, yakni ketika berhasil mengalahkan pasukan kemudian komandannya dipotong kepalanya, ini bukan dari kebiasaan ataupun cara yang Islami, ya. Oleh karena itu para panglima Islam tidak melakukan yang demikian. Baik. Nah, mereka pada momen seperti itu seakan orang yang paling mencintai Al-Husain, ya, bahkan, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara umum. Ya, di antara bentuk niyahah yang mereka lakukan, yang dilakukan secara bersama-sama, ya, mereka saling memukul-mukul dada. Ya. Baik. Padahal yang semisal itu, ya, bentuk ketidakridhoan dengan ketetapan Allah, dan di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Baik, untuk kesempatan malam ini insyaallah kita cukupkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.